fulan katanya demikian. Ketika ditanya dalilnya sepenting si fulan. Dan ini hukumnya haram. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Hai orang yang beriman, kamu jangan mendahului yaitu apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, dan jadilah orang bertakwa dengan kita berdalil Al-Qur'an dan juga berdalil dengan sunnah. Tapi mereka mendahulukan akalnya, mendahulukan pendapat orang yang itu banyak salahnya daripada benarnya. Seandainya manusia ini pikirannya banyak benarnya, tentunya Allah Ta'ala tidak perlu mengutus utusannya dan tidak perlu pula menurunkan Al-Quran. Tapi karena akal ini satu beda dengan yang lainnya dan dilabui dengan kebodohan, ditunjang dengan hawa nafsu, banyak kerusakan karena sebab pendapat. Di sini dijelaskan yaitu alal hukmil musnad mustanati ila dalil. Ini taklid itu mereka hanya mengedepankan pendapatnya tanpa berdasarkan dalil hukum yang jadi sandaran atau pegangan dia. Adapun bahayanya taklid ini menyesatkan orang dan juga membuat orang yaitu tetap jahil, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 33. Maka Allah berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batun wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Di sini ada empat keharaman. Pertama, Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, wahai nabi, bicaralah, sampaikan, kamu jangan diam. Katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan, sungguhnya Rabbku yaitu Allah telah mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak banyak sekali perbuatan keji ini, fahisyah ini banyak disebut yaitu perbuatan zina. Baik yang nampak atau yang tidak nampak atau perbuatan keji lainnya. Ini pertama. Kemudian wal isma wal baghya bi ghairil haqqi. Allah mengharamkan kita berbuat dosa dan berbuat curang tanpa dalil. Berbuat zalim hukumnya haram. Karena kalau kita tidak mau didzalimi, jangan mendzalimi orang. Kalau kita tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang. Dan inilah penyakitnya manusia, berbuat zina, berbuat dosa, berbuat melampaui batas. Ya nomor tiga, wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah Ta'ala mengharamkan jika kamu menyekutukan Allah, ya yang kamu tidak punya bukti, tidak punya dalil. Jadi rentetan dosa yang pertama itu agak ringan. Yang nomor dua lagi agak berat. Nomor tiga lagi lebih berat. Nomor empat, wa antakulu ala allahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kamu bicara atas nama Allah, bicara masalah akidah, bicara masalah urusan ibadah, bicara masalah urusan manhaj, akhlak yang kamu tidak tahu dalilnya. Dan ini paling beratnya dosa. Mengapa paling beratnya dosa? Kok tidak syirik? Ya, perbuatan syirik jelas dia perbuatan dosa dan Allah Ta'ala tidak mengampuni. Tetapi perbuatan syirik kadangkala tidak dituru oleh orang lain, karena kadangkala perbuatan syirik itu dalam bentuk dia menyembah patung atau berpegang meyakini azimat yang lainnya bisa mendatangkan manfaat dan juga menolak bala. Tetapi bicara atas nama Allah Ta'ala yang tidak ada dalilnya, masuk pula perbuatan syirik dengan lisannya. Dan itu yang paling banyak kita saksikan pada zaman sekarang. Jadi wa antakulu alallahi ma la ta'lam, ini lebih berat daripada syirik, pekerjaan syirik amali. Karena syirik amali kadang kalau orang tidak tahu, tetapi syirik qauli apalagi ditunjang dengan amal menyebar di mana-mana, terutama pada zaman sekarang, zaman internet yang mana dimuat segala macam keinginan hawa nafsu manusia. Ya. Dan karena bicara ini menyebar di mana-mana, bahkan setelah bicara ditulis, disampaikan kepada orang lain. Ini perlunya kita menjaga diri kita. Dan nomor empat inilah yang menjadi pembahasan oleh muallif hafidzahullah ta'ala, bahayanya taklid. Yang kadang kita, kadangkala kita mengajak orang untuk berkumpul banyak sekali, tapi tidak tahu dalilnya. Mengajak pula orang untuk berbuat kerusakan hanya sekedar katanya orang. Ini yang pertama yang perlu kita fahami. Kita punya lisan ini, satu kalimat dicatat oleh malaikat, ma yalfidhu min qawlin illa latayhi raqibun atid. Satu kalimat yang kita ucapkan dalam tulisan dan dalam catatan yang baik akan dibalas dengan surga, yang jelek naudzubillah min dzalik akan dibalas dengan neraka. Yang nomor dua, at-taqlidu yu'atti ila ta'assubil madhhabi. Taklid ini mengakibatkan orang fanatik kepada pendapat, kepada golongan, kepada kelompok. Dan ini banyak kita jumpai pada zaman sekarang. Apa katanya atasan? Apa katanya pimpinan kita? Apa katanya tokoh kita? Bagaimana urusan din bersandar kepada orang? Ya. Dan berapa banyak orang fanatik kepada kelompok, kepada golongan, kepada organisasi. Yang ini membuat perpecahan umat. Padahal kita sudah mendapatkan pegangan yang bagus, yang mesti benarnya, yang tidak mungkin salah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kamu berpecah belah. Tapi mereka tinggalkan ayat ini, berpegang kepada kelompok, berpegang kepada suku, berpegang pada ras, berpegang pada golongan. Inilah kesalahan kita. Makanya kita ini senantiasa berpecah belah terus berperang, karena sudah menyimpang dari tiang yang pokok. Wa min samma, dan dari sanalah al-ikhtilaf muncul, ikhtilaf fil aqaid, dalam akidah, seperti akidahnya Jabriyah, akidahnya Maturidiyah, akidahnya Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, ya, banyak sekali. Karena mereka mencampuri pikirannya dengan ayat Allah, sehingga dikalahkan ayat Allah Ta'ala. Mereka mendahulukan akal daripada an-nusus. Tapi orang ahli sunnah mendahulukan Al-Quran, mendahulukan hadis, mendahulukan yaitu ijmanya para sahabat, karena akal ini menerima. Ya, bedanya dengan orang-orang ahli kalam, mereka mendahulukan akalnya dulu. Kemudian ketika ada ayat yang tidak cocok, berlawanan dengan hawa nafsunya, maunya dibolak-balik. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka membolak-balik makna Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Inilah perlu kita menuntut ilmu, agar kita tidak menjadi orang tersesat, dan juga tidak disesatkan orang, dan juga tidak menyesatkan. Tidak dhallu wa dhallu. Wal ahkam, dan juga berbeda dalam pendapat hukum fikih. Kalau sudah ada dalil yang qat'i berselisih dengan pendapat orang, yang lain kita jauhi. Karena kita tidak diperintahkan untuk berpegang pendapat orang. Terutama sekarang masa COVID yang selalu menyebar terus, entah berita itu benar atau tidak, membuat orang sempit hidupnya. Ini harus kita fahami. Maka puncak keselamatan diri kita bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tamasuk kita kepada sunnah, di samping ada usaha-usaha dohir. Karena Allah yang menurunkan balain dan Allah mengangkatnya. Dan karena balai ini karena musibah dari manusia, bukan musibahnya hewan. Tidak ada manusia keluh kesah karena hewannya atau tanamannya, tapi karena tingkah manusia. Ya, perlunya kita kembali ketika dalil yang sahih bertentangan dengan pendapat ulama, yang sahih kita pakai. Karena hadis tidak bisa direvisi. Karena pendapat pagilah dengan sore. Namun kalau sudah hati yang sahih, apalagi itu ayat Al-Quran yang sudah bukan mutasyabihat lagi, yang sudah jelas muhkamah, wajib kita pegang. Sekalipun banyak orang bicara menyelisihinya, karena kita bukan pendapatnya umumnya orang. Karena Allah telah menjelaskan, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya orang, akan tersesat kita ini dari jalan yang benar. Selanjutnya pula nomor 3, bahaya taklid ini. At-taklidu rasxun fi adhanil muslimina mafahim khati'ah. Taklid ini menanamkan pikiran kaum muslimin pemahaman yang keliru. Ya. Terutama kaum muslimin yang sifatnya goyang imannya, yang tipis imannya. Kalau ulama ar-rasikhuna fil ilmi, tenang. Perlunya kita memperdalam ilmu. Ketika sudah tahu ilmu, jangan disembunyikan. Ya, karena menyembunyikan ilmu, pendapatnya orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Ya, memang menyampaikan ilmu pada zaman sekarang yang hak harus resiko. Ya, resiko. Jangankan sekarang. Rasulullah SAW dikatakan gila, mau dibunuh, mau dirampok, disantet karena menyampaikan yang hak, bukan karena mengambil barang orang. Nabi Ibrahim AS juga dibakar karena menyampaikan yang hak. Ya. Karena kita diuji oleh Allah untuk dinilai kesungguhan iman kita. Dan ini berulang-ulang kita dengar, agar kita tidak menyesal di akhir zaman nanti. Selanjutnya pula, faqalihim, seperti pendapat mereka, ikhtilafu ummati rahmat. Oh, perselisihan umat ini rahmat. Kalau begitu, pertengkaran tetangga dengan tetangga, orang dengan orang, itu rahmat, tidak perlu dipisah. Biarkan mereka sampai kapok-kapok. Karena rahmat. Anak berkelahi dengan anak, berbeda pendapat, biarkan dia sampai berdarah semuanya. Seorang istri dengan suami bertengkar, biarin dia bertengkar. Ya. Ini tidak benar. Ini la aslalahu, bukan hadis. Dan bertentangan dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Lalu di sini dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Kalau yang dimaksudkan ikhtilafu rahmat ini rahmatu ikhtilaf at-tanawwu, bisa jadi berbeda tapi sama hukumnya. Tapi kalau ikhtilaf at-tadad, tidak bisa. Yang haram tetap haram. Kalau ada yang mengharamkan, menghalalkan, cari dalilnya. Yang menjadi center kita, pengukur kita, Al-Quran dan hadis. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah, bukan ila fulan. War rasul, kepada rasulnya, yaitu hadisnya. Jadi perkataan ikhtilafu ummati rahmah ini tidak masuk akal. Bertentangan dengan hadis. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, karena Rasulullah SAW memberitahu innallaha yarda lakum salasan. Allah meridai kamu tiga perkara. Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah Ta'ala dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun makhluknya. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Itu hati yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan juga Sahabat Sunnah. Dan hendaknya kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan jangan berselisih. Nah, ini adalah pesannya beliau, pesan ayat pula. Menunjukkan kita tidak boleh berselisih. Agar kita tidak berselisih, kita harus berpegang yang kuat yang tidak mungkin dirobohkan oleh orang. Yang tidak mungkin dibantah dengan perasaan, yaitu wahyu. Karena wahyu adalah kalam Allah. Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Yang nomor empat, at-taqlidu khalfu asari sayyatin fi hayatil ummah. Taklid ini mewariskan yaitu pijakan-pijakan yang buruk, yang jelek kepada umat ini. Katanya si fulan, katanya orang tua kita, katanya sesepuh kita. Mengapa tidak qala Allah Ta'ala? Mengapa tidak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu orang kufar wajar karena kekufuran. Orang mukmin, apa makna iman dia kepada Allah, kepada Rasulnya? Dan apa maksud yaitu rukun Islam yang mereka baca? Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi taklid ini mewariskan manusia agar dia berpijak kepada yang buruk. Kal jumutil fikri yani fikhi, membuat kaku dalam pemahaman. Terus katanya sifuran. Wa ighlaqu babil istihad, dan juga menutup, wa ighlaqi babil istihad, dan menutup pintu istihad, pintu untuk menuntut ilmu, pintu untuk membuka kitab Allah, pintu untuk mencari hati yang sahih. Bahayanya banyak sekali. Dan kita tidak menjumpai bahayanya orang berbuat zina semisal bahayanya taklid. Ya, sekarang berapa banyak hukatanya ustaz. Kalau punya dalil dia mengapa? Katanya orang tua saya. Kalau dia memang katanya orang tua berdalil, kita ikuti karena dalilnya, bukan karena orang tua. Karena orang tuanya menyampaikan. Jangan yang seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka disuruh, mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kami menjumpai bapak-bapak kami ini demikian. Ini prinsipnya orang yang tidak menggunakan nikmat Allah berupa akal yang sehat. Tidak mau membaca ayat Al-Quran yang menjadi sejuknya hati. Tidak mau membaca hadis beliau yang itu menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Nomor lima. Fittaklidi ibtalu manfaatil akli. Ya'annau innama khuliqa litta'ambuli. Taklid ini berarti mengabaikan, membatalkan manfaatnya akal. Karena Allah Ta'ala menjadikan akal agar kita berpikir. Afala ta'qilun, sudahkah kamu berakal? Afala tafakkarun, sudahkah kamu berpikir? Afala tubsirun, sudahkah kamu melihat? Afala yasma'un, sudahkah mereka mendengar? Dan berapa banyak ayat Al-Quran menjelaskan hendaknya kita memahami Al-Quran ini dengan menggunakan akal kita yang sehat. Fattakullaha ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, ya orang yang punya pikiran. Namun ketika orang sudah taklid, berarti mengabaikan nikmat Allah. Dalam urusan dunia mereka tidak mau taklid pada nenek-nenek moyang mereka. Dulu nenek moyang itu pakai lampu uplik, sekarang enggak mau uplik listrik. Dulu nenek moyang kita ngontel pakai sepeda, sekarang enggak mau pakai sepeda motor minimalnya. Kalau ada mobil-mobil. Begitu urusan dunia mereka tidak mau taklid orang dahulu. mencari yang mudah dan juga mencari yang sifatnya banyak manfaatnya. Yang paling banyak manfaatnya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan di sini hukum taklid. Hukum taklid menurut asal hukumnya haram. Sebagaimana dalil yang telah kita pelajari sebelumnya dari ayat Al-Quran. Dan juga yaitu celaan-celaan bagi orang taklid. Dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami maka ditolak, itu adalah dalil haramnya taklid secara umum. Kecuali waktu yaitu ketika kita ada udur tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan ilmu saat itu. Oleh karena itu di sini dijelaskan at-taklidu jaizun fil jumlati lil ammah aw lil awam. Taklid itu boleh untuk orang awam yang tidak mampu dia mencari dalil. Penuntut ilmu tidak boleh taklid. Apalagi orang yang memiliki ilmu. Karena ilmu nikmat Allah yang Allah berikan khusus hamba yang Allah cintai. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fit-tin, itu hadisnya. Apabila Allah mendaki hambanya baik, dimudahkan untuk memahami din, maka syukurilah nikmat kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan akal badan bisa belajar ilmu din yang itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala semua hambanya. Kalau rezeki semua hambanya dikasih, tapi nikmat din khusus untuk orang-orang yang dicintai. Dijelaskan di sini belum untuk siapa alladzina la qudra lahum ala nadhari fil adillati wastinbatil ahkam. Dibolehkan untuk orang yang tidak mampu untuk melihat dalil atau memahami dalil dan tidak mampu untuk mengambil istinbat yaitu hukum-hukum. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia itu dua macam. Ada yang alim dan ada yang awam. Yang alim harus mengajarkan, mengamalkan dan juga mendakwai, menjawab pertanyaan. Yang jahil harus dia menanya. Dengan dasar ayat fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu. Al-Qur'an disebutkan zikrun. Inna nahnu nazzalna dzikra la inna lahu lahafidun. Bertanyalah pada orang ahli Quran, ahli ilmu, ahli hadis. Kalau kita tidak tahu, tidak boleh kita taklid, karena kita disuruh bertanya. Dan menurut akal yang sehat pun, kita kalau pergian tidak tahu jalan, kita bertanya. Bukan hanya sekedar pendapat kita atau katanya orang. Bertanya kepada orang desa tersebut, Pak, ini rumahnya siapa? Saya ingin cari rumah si Fulan. Bukan bertanya kepada orang yang tidak tahu, tapi bertanya kepada penduduk setempat. Itu otak kita. Maka kita bertanya kepada orang yang punya ilmu. Kalau mobil kita rusak, bertanya kepada bengkel. Ya. Untuk membeli yaitu buah-buahan, bertanya kepada yang jual buah-buahan. Masing-masing punya ilmu. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala ulama sunnah, walam yakhtalifil ulama'u, dan tidaklah berbeda berselisih para ulama, annal amma ta'lim, orang umum, naam, alaihim taqlidu ulama'ihim, mereka wajib mengikuti ulama mereka. Jadi orang-orang awam yang tidak tahu dalil maka berkewajiban untuk menanya orang-orang punya ilmu di tempat mereka, dengan syarat kalau mereka tidak mampu untuk ikhtiar mempelajari. Wa annahumul muraduna biqaulillahi azza wa jalla, dan ilah yang dimaksudkan firman Allah Ta'ala fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu. Jika kamu tidak mengetahui, maka kita tidak boleh menanya sembarang orang. Tetapi menanya yang kita yakini, yang diberitahu oleh orang kepada kita bahwa fulan orang punya ilmu. Oleh karena itu perbanyaklah kita menuntut ilmu, ayol ikhwah wal akhwah. Karena Allah Ta'ala tidak memuji hambanya melainkan orang punya ilmu dan beramal soleh. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba Allah Ta'ala yang paling takut kepada Allah, ulama. Dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan penuntut-penuntut ilmu dan yang memiliki ilmu sekian banyak derajatnya. Dan itu fakta bukti. Ada masalah orang punya ilmu yang ditanya, bukan orang punya duit yang ditanya. Kalau orang miskin mau hutang, tanya pada orang punya duit. Kalau orang tidak tahu hukum, menanya pada orang punya ilmu. Dan orang punya ilmu, subhanallah, lapang dada ketika ditanya masalah hukum. Berbeda orang kaya, belum tentu dia mau hutangi kalau di, ya, kalau ada orang miskin yang dia mau hutang. Kebenaran firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, berkata Ibnu Taimiyah semoga Allah Ta'ala merahmatinya, walladhi 'alaihi jamahirul ummah, dan yang sudah menjadi kesepakatan para imam. Ummah dimaknya al-imam, orang punya ilmu. Dengan dasar ayat, inna Ibrahima kana ummatan qanitah. Ummah itu imam fil ilmi, bukan hanya sekedar umat orang umum. Walladhi alaihi jamahirul ummah, dan yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, annal ijtihada jaizun fil jumlah. Sesungguhnya ijtihad ini boleh secara jumlah untuk orang punya ilmu. Wat taqlidu jaizun fil jumlah. Maka orang yang taklid pun boleh secara, yaitu menurut jumlah, maknanya untuk orang yang awam, yang tidak tahu, yang tidak bisa mencari ilmu. Wala yujibuna al-ijtihada ala kulli akhatin. Tidaklah para ulama mewajibkan untuk berijtihad untuk setiap orang. Karena orang awam bagaimana dia berijtihad? Orang munafik tidak boleh ijtihad. Orang ahli bid'ah tidak boleh ijtihad. Yang boleh ijtihad adalah ulama-ulama sunnah. Wa yuharrimuna taklid, dan mereka haram taklid. Siapa yang diharamkan taklid ini adalah ulama-ulama. Orang yang punya ilmu dilarang taklid. Wala yujibuna taklida ala kulli akhadin, dan tidak pula diwajibkan taklid untuk setiap orang. Karena ulama wajib berpegang dengan dalil. Wa yuharrimuna al-ijtihad, dan diharamkan ijtihad untuk orang awam. Ini adalah kalimat-kalimat yang mulia yang disampaikan oleh para ulama sunnah untuk pegangan kita semuanya. Orang punya ilmu yang akan selamat dunia akhiratnya. Karena mau diseret oleh orang tidak bisa. Dibujuk tidak bisa. Dirayu tidak bisa. Karena ilmu melebihi kenikmatan daripada dunia seisinya. Karena ilmu menghidupi hati. Menjadi tenangnya dia di dunia, menjadi tenangnya pula nanti di akhiratnya. Karena itu tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada para utusan melainkan nikmat ilmu. Semua para utusan dibekali Allah Ta'ala ilmu untuk memperbaiki dirinya, keluarganya, dan juga untuk memperbaiki umat. Baik, kita cukupkan sekian. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang lalu belum dijawab. Tulisannya kalau kecil enggak saya menjawab, kecuali yang ini. Bagaimanakah cara meneguhkan hati untuk seseorang penuntut ilmu yang baru dan dari lulusan umum agar selalu semangat di dalam belajar. Fahami, kita ini menjadi mudah setelah sulit. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudian, kalau kita mau ikhtiar. Itu pertama, kita lahir ya ikhwan tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa apa-apa kita. Tetapi lama kelamaan Allah memberi kekuatan kita beransur-ansur, sehingga bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, bisa duduk, bisa berdiri, sampai kita besar. Itulah perjalanan hidup kita. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala ummi, huwalladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Ketika diperintah oleh malaikat, ikra, jawabnya ma'ana biqari, ditolak oleh malaikat. Saya ini tidak bisa membaca, ikra, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Kemudian diajari, dituntun, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, menjadi yang hafidz Quran. Demikian juga menjadi orang yang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, asalnya ummi. Ya, ini untuk memberi peringatan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang yang tidak putus asa. Ya, orang tidak punya pekerjaan selalu berikhtiar. Menuntut ilmu lebih mudah daripada mencari kekayaan. Kemudian upayakan sholat malam memohon pada Allah, karena waktu yang sangat mulia. Kemudian juga berfikirlah tentang pahala. Allah Ta'ala menilai kita bukan karena cepatnya menilai kita, amal kita. Orang belajar satu tahun lain sudah bisa, lain dengan tiga tahun baru bisa. Karena kita dihitung oleh Allah Ta'ala amal kita. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian juga kita harus meninggalkan kemaksiatan. Demikian juga manfaatkan waktu ini untuk belajar. Kurangi masalah kenikmatan dunia. Kurangi perkara-perkara yang membuat terlalainya diri kita. Ana yakhan masuk ke Saudi itu tidak tahu apa-apa. Karena umur 19 sudah dikirim di Kalimantan. Masuk di Saudi 100 soal dicek di Bogor 100 soal bahasa Arabnya 2 yang benar. Kemudian ketika kita di Saudi dites belum bisa masuk. Waktu libur saya berangkat ke Mesir membeli kitab Mulakhas Lughatil Arabiyah. Saya pelajari 2 bulan sendiri. Ya, kemudian saya ringkas, alhamdulillah cek ujian dapat 79. Masuk kuliah. Ya, walladzina jahadu fina lanahtiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh untuk membela agama, kami akan kami tunjukkan jalannya. Ini prinsip yang harus kita fahami. Jikalau seseorang yang dia bermaksiat secara terus menerus dalam satu desa yang mana dia mengetahui dan sadar dengan maksiat tersebut, apakah masih ada tobatnya dan apakah anak akan dan apakah apa ya? Tobat ya ikhwan dibuka sampai kita sebelum sekarat. Tetapi orang terus menerus maksiat segera dia tobat. Nah, jangan menunda besok. Dan hendaknya ikhlas wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Murni ingin membersihkan dosa kita. Dan karena Allah Ta'ala menjelaskan innallaha yaqbalu taubatan ibadihi. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya. Jangan putus asa. Tetapi berhentilah dan segera untuk kita bertobat. Wasari'u ila maghfirah. Kalau kita ikhlas bertobat, Allah akan membantu kita. Hadis yang menerangkan bahwasanya barang siapa yang menginginkan ditambah umur dan rezekinya, hendaknya menyambung silaturahim. Pertanyaannya, bukankah umur kita dan rezeki kita itu sudah ditetapkan betul 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Bagaimana cara memahami yang benar? Memang ajal sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal ini sudah ditentukan. Kalau sudah waktunya, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Namun hadis tadi memberi penjelasan, orang yang beramal soleh, yang bersilaturahim, seolah-olah dia umurnya panjang, lapang dia. Tetapi orang yang dia jauh dari persaudaranya, dia sempit. Itu keterangan dari kalangan para ulama, bukanlah menambah umur kita. Atau memang ditakdirkan orang itu kalau silaturahim umurnya sekian. Jadi karena apa? Karena amal kita sudah ditentukan oleh Allah. Jadi itu menjelaskan hendaknya kita beramal soleh. Karena orang beramal soleh terasa lapang dirinya, apalagi berhubungan atau menyambung persaudaraan sama kerabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya menakdir orang sama muslim? Tafsir ulama sunnah, dia yang menakdir. Rasulullah SAW mentakdir sahabatnya Ka'ab bin Malik dan juga yang lainnya. Tetapi tidak ada sahabat yang mentakdir Rasulullah SAW. Maka orang awam tidak boleh. Yang mentakdir hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Haknya orang punya ilmu. Apa yang wajib seorang muslim untuk apa wajib bagi seorang muslim untuk bermadzhab, sudah dijelaskan tadi. Tidak boleh menurut asal. Kecuali orang awam yang tidak punya ilmu, yang tidak bisa belajar dan tidak bisa bertanya yang lain, maka boleh bertaklid kepada orang yang ia yakini itu orang punya ilmu. Tetapi selagi dia sudah menjumpai orang yang alim, mampu belajar, harus ditinggalkan taklidnya. Wallahualam. Baik, itulah yang dapat sampaikan, dan insyaallah akan kita sambung waktu yang lain biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.